بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله setiap insan dalam kehidupannya pasti padanya ada cinta, ada benci. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang. Membenci sesuatu, membenci seseorang. Ada al-hub al-mahabbah, ada al-bughdhu wal-bara'ah. Ini sesuatu yang ada pada tiap-tiap insan tanpa terkecuali. Kecintaan ini ada kalanya bersifat tabi'iyah, sifatnya tabiat. Namun ada kalanya bersifat berkaitan dengan prinsip agamanya. Mahabbah syariah, berkaitan dengan syariat. Mahabbah yang sifatnya tabi'iyah, dia mencintai orang-orang yang ada dalam kehidupannya. Dia mencintai orang tuanya, dia mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, mencintai familinya, mencintai kerabatnya. Tabi'i. Mahabbah jibiliyah. Barakallahu fikum. Terkait dengan mahabbah jibiliyah ini, Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang beri hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Man ahbabta, yang engkau cintai, dalam ayat di atas, mahabbatun jibiliyah, kecintaan yang sifatnya tabiat. Karena ini berkaitan dengan pamannya Abu Talib. Sementara Abu Talib mata kafirah. cinta kepada seorang paman karena kekerabatan, mahabbah jibiliyah. Yang ini barakallahu fikum tidak ada sangkut pautnya dengan prinsip al-wala' wal-bara', bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan semata-mata itu dengan perkara dosa atau pahala. Yang masuk dalam kategori al-wala' wal-bara', masuk dalam prinsip Islam, padanya ada pahala, padanya ada dosa, padanya ada pujian, ada celaan. Ini mahabbatun syar'iyah. Kecintaan syar'i. Mahabbah yang mengandung unsur muwalah. Kecintaan yang mengandung unsur loyalitas. Mengandung unsur loyalitas. Bukan semata-mata tabiat manusia mencintai. Tapi ada sesuatu yang memotivasi. Ada loyalitas di sana. Ada konsekuensi-konsekuensi yang dimunculkan karenanya. Ini mahabbah syariah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, rasa cinta ini, mahabbah ini, bisa jadi sesuatu yang mahmudah, terpuji. Pelakunya mendapatkan pahala besar, keutamaan besar, dunia akhirat. Ada kalanya sebaliknya. Tergantung siapa yang dia cintai. Yang pertama. Dan yang kedua, atas dasar apa dia mencintai orang tersebut. Kalau yang dia cintai adalah orang-orang yang dikenal kebaikannya, dikenal kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, dia mencintai para anbiya wal mursalin, mencintai para sahabatul kiram, mencintai salafun salihin, mencintai hamba-hamba Allah yang muttaqin, itu termasuk mahabbah syariah yang dipuji, termasuk prinsip dalam Islam al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk tali iman yang sangat kuat. Begitu pula ketika mencintai mereka karena Allah, mencintainya atas dasar keislamannya, keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, dia di atas sunnah. Maka ini merupakan kecintaan yang sangat terpuji. Cintanya bukan karena fanatisme daerah atau kelompok atau golongan atau karena tendensi pribadi atau duniawi, bukan, karena Allah. Besar pahalanya, dan dia akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai sampai hari kiamat nanti. Dia digabungkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai tadi, walaupun tidak bisa beramal sebagaimana amalnya orang-orang yang dia cintai. Ini disebutkan dalam hadis, dalam beberapa riwayat dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Ya Rasulullah, apa yang kau ucapkan, apa yang kau sampaikan tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun tidak bisa bergabung dengan mereka atau menyusul mereka dalam perkara amalnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al mar'u ma'a man ahabb. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Muttafaqun alaih. Juga datang dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Juga datang dari sahabat Anas bin Malik dari dalam Bukhari Muslim. Datang pula dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang Arabi, Arab pedalaman, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan kiamat ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada dia, "Ma a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk kiamat ini? Qal, kata sang Arabi, "Hubbullahi wa rasulih." Cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, ma a'dattu laha min kathiri sawmin, wala salatin, wala sadaqatin, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak mempersiapkan menghadapi kiamat ini dengan banyak puasa. Aku tidak punya amal banyak puasa, atau banyak sholat, atau banyak sodakoh. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kala maka Rasul menyatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ini disebut dengan mahabbah syar'iyah mahmudah. Kecintaan ini bisa menjadi perkara yang terpuji, menambah keimanan, semakin kokoh keimanan, mendapatkan pahala besar, manakala orang yang dia cintai adalah orang-orang yang mulia. Dia cinta kepada Allah, Rabbul Alamin, dia cinta kepada Rasulullah SAW, dia cinta kepada para sahabat, cinta kepada para ulama sunnah, rabbaniyin. Maka satu, kecintaannya itu syar'i. Yang kedua, menambah kokoh keimanannya. Karena kecintaan dia benar karena Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis datang dari banyak sahabat dan dikatakan hasan di ghairih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awthaqi ural iman al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughd fillah. Termasuk tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling erat. Wala karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Menambah keimanan. Semakin kokoh imannya, semakin kuat keimanannya. Dikarenakan kecintaan yang syar'i ini. Barakallahu fikum. Keutamaan yang lainnya, dia akan digabungkan bersama dengan orang yang dia cintai. Walaupun tidak bisa beramal sebagaimana amalnya orang yang dia cintai. Amalnya enggak banyak. Karena kemampuan ilmiahnya, kemampuan amaliyahnya, sholat, puasa, sedekah, dan yang lainnya, enggak punya amal yang banyak. Tapi dengan kecintaannya yang agung tadi, karena Allah Azza wa Jalla kepada orang yang dia cintai, mendapatkan pahala besar, dia akan digabungkan bersama dengan orang tersebut. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dan ini dia yaumul qiyamah. Di hari kiamat nanti. keutamaan yang besar, barakallahu fikum, yang dia raih di yaumul qiyamah itu alami. Tidak ada rekayasa. Yang betul-betul cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Keutamaan yang lain, barakallahu fikum, karena kecintaan dia kepada orang lain karena Allah, ialah dia akan mendapatkan mahabbatullah lahu. Mendapatkan kecintaan Allah untuknya. Allah akan mencintai dia karena kecintaan dia kepada orang lain karena Allah. Ini sangat agung. Karena Allah yang mencintai kamu. Kalau kamu cinta kepada Allah, pengakuan perlu bukti. Tapi kalau Allah mencintai kita, Allah mencintai seorang hamba, kepastian. Itu sebuah keutamaan, sebuah kelebihan yang luar biasa. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah." Ada seseorang yang menziarahi saudaranya di sebuah desa yang lain. Fa arsadallahu ta'ala lahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk, memerintahkan, mewakilkan seorang malaikat untuk menjaga orang tadi dalam perjalanannya. Arsada ai wakalahu bihifdhih. Allah tunjuk malaikat itu sebagai wakil untuk menjaga orang tadi selama dia berjalan. Ini sebagai keutamaan. Falamma ata alaihi, ketika orang itu datang, ditanya oleh malaikat tadi, aina turid, kamu mau kemana? Dia mengatakan, uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin menjumpai saudaraku di desa ini. Kata sang malaikat, hal laka alaihi min ni'matin darubbuha alaihi. Apakah engkau memiliki sebuah kenikmatan yang hendak engkau upayakan, yang hendak engkau ambil daripadanya? Qalala, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Hanya saja aku datang ke desa ini menemui dia karena aku cinta dia. Aku mencintai dia karena Allah. Qala, berkata sang malaikat, fa inni rasulullah ilaika. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada engkau untuk menyampaikan bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah azza wajalla. Rawahu Muslim. Sangat mulia. Karena kecintaan yang syar'i tadi, dia mendapatkan cintanya Allah azza wajalla. Kalau Allah telah mencintai seorang hamba, besar keutamanya. Allah azza wajalla akan senantiasa memberikan taufik, hidayah kepada hamba itu, bahkan kepada seluruh anggota tubuhnya. Diluruskan, diberi taufik, diberi hidayah, akan selalu berada di atas ketaatan kepadanya, tidak bakal menyimpang. Satu. Yang kedua, dijaga oleh Allah azza wajalla. Dalam riwayat ini, fa arsadallahu ta'ala lahu ala madrajatihi malaka. Yang ketiga, apa yang dia pinta dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Kalau dia meminta akan diberi. Kalau dia mohon ampun, diampuni. Kalau dia berta'awud, dilindungi. Itu disebutkan dalam hadis al-wali. Hadis tentang masalah wali dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Disebutkan fa idza ahbabtuhu, bila aku, kata Allah, sudah mencintai waliku ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yaqtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Bila aku telah mencintai waliku ini, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku pandangan dia yang dia memandang dengannya. Aku tangan dia yang dia memukul dengannya. Aku kakinya dia yang dia berjalan dengannya. Maknanya yang disebutkan di atas. Allah akan senantiasa memberikan taufiq wal hidayah kepada seluruh anggota tubuhnya. Selalu di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tingkatan hamba itu naik. Bukan semata-mata Islam, bukan semata-mata iman. Naik pada tingkatan yang paling tinggi, ihsan. Selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, muraqabatullah. Dan selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal. Sehingga semua tingkah lakunya, tindak tanduknya, pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, semuanya selalu dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Ini luar biasa. Wala in sa'alani la'utiyannah. Wala in ista'adha bi la'u'idhannah. Allah mengatakan setelah itu pada diskusi di atas, bila hambaku tadi meminta kepada aku, pasti sungguh-sungguh aku akan beri dia permintaannya. Dan bila dia berlindung kepada aku, isti'adzah kepada aku, maka sungguh-sungguh aku akan lindungi dia. Tidak ada keutamanya lebih afdal daripada ini semua, barakallahu fikum. Itu karena masalah cinta. Sebuah cinta. Jangan pernah mengatakan apa arti sebuah cinta. Dalam Islam cinta penuh arti. Ketika salah penempatan dosa yang kamu raih. Ketika salah orang dosa yang kamu raih. Bukan semata-mata dosa, penyimpangan prinsip. Dan itu berlanjut sampai hari kiamat nanti. Anta ma'aman. Ahbabta, kalau kamu cinta kepada seseorang dengan mahabbatu syahwat, kecintaan karena syahwat, maksiat, dosa, kefasikan, kefajiran, perkara yang haram, dosa yang kamu dapatkan. Dipaham ya, mahabbatu syahwat lebih parah kalau mahabbatu syahwat sejenis. Matan miring ini orangnya, ada yang tidak beres, lebih besar lagi dosanya. Atau mahabbah kamu bukan mahabbatun syariah, bukan mahabbah yang syar'i. Engkau mencintai seseorang karena kedaerahan, karena kesukuan, karena kabilah, karena dunia, karena tendensi pribadi, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dosa yang kamu raih. Perkara syar'i, perkara yang tercela. Lebih parah lagi kalau yang kau cintai adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang engkau cintai orang-orang yang dikecam, dibenci dalam Islam. Ini akan berlanjut penderitaan kamu sampai hari kiamat nanti. Yang kau cintai ternyata tokoh-tokoh kufar. Yang kamu cintai tokoh-tokoh musyrikin. Yang kau cintai, yang kau berikan loyal kepada mereka. Dari kalangan orang-orang yang fasikin. Orang yang ahli maksiat. Orang yang fajir. Atau orang yang menyimpang. Atau orang yang sesat. Anta ma'aman ahbabta. engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Mahabbahnya mengandung unsur dosa, karena cintanya kamu salah, orang yang mestinya kamu benci malah kamu cintai. Kecintaan kamu tadi menunjukkan prinsip kamu itu menyimpang, walaknya menyimpang, walaknya salah. Dikatakan yuwali man hadallaha wa rasulah, dia berwalak kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Prinsipnya hancur, prinsipnya rusak, berdosa dia. Dan yang lebih mengerikan ialah secara alami di yaumul qiyamah nanti dia akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Anta ma'a man ahbabta, al mar'u ma'a man ahab. Sangat dikhawatirkan dia pun digabungkan dengan orang-orang yang dia cintai tadi, walaupun tidak mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang yang dia cintai tadi. Riwayatnya terkait dengan orang yang kau cintai yang mulia, ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi tidak bisa bergabung menyusul mereka dalam amalnya? Jawabannya almaru ma'aman ahab. Mencintai orang yang mulia digabungkan dengan mereka walaupun tidak mengamalkan apa yang mereka amalkan, tidak sanggup mengamalkan apa yang mereka amalkan. Alangkah binasanya ketika dia terbalik mencintai orang-orang yang dibenci dalam Islam, digabungkan bersama dengan mereka dalam kondisi dia tidak mengamalkan amalnya mereka, atau belum bisa menyusul mereka dalam amaliyahnya tadi. Tapi yulhaq bihim, digabungkan dengan mereka, disertakan dengan mereka. Yang lebih menderita lagi ialah yaumul qiyamah nanti. Dan itu alami. Ketika dia bangkit dari kuburnya menuju kepada kepada mahsyar, alami. Ketika yang lainnya bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergabung dengan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama sunnah, kaum muttaqin, na'udzubillah, dia bergabung dengan orang-orang yang sengsara ketika itu, bergabung dengan kaum kufar, kaum musyrikin, bergabung dengan orang-orang yang menyimpang, yang sesat, ashabul ahwa'i wal bid'ah, bergabung dengan tokoh-tokoh fusaq, tokoh-tokoh fujar, tokoh-tokoh yang zalim yang dia cintai selama ini. Mengerikan. Satu sisi itu merupakan taubih wa taqri' wa ihana lahu, pelecehan, penghinaan untuk dia. Betul-betul dipermalukan di hadapan semua makhluk, dia dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai, ternyata orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih mengerikan lagi, na'udzubillah min dzalik, membawa kepada yang lebih daripada itu. Karena kecintaan yang salah ini, minimalnya maksiat, mungkin menjadi perkara bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, bahkan bisa jadi kecintaan yang salah ini berubah menjadi kemurtadan dari Islam. Orang itu bisa murtad dari Islam karena kecintaan yang salah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwalak kepada mereka di antara kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Fa innahu minhum, minimalnya keharaman, kemaksiatan, pangkal ujungnya bisa sama kayak mereka, murtad dari Islam sebagai orang yang kafir, orang yang musyrik, atau yang murtad dari Islam. Na'udzubillah. Bila ini yang terjadi, maka penderitaan dia semakin lengkap dalam kiamah nanti, digabungkan bersama dengan mereka di nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua karena cinta. Semua karena cinta. Allahul musta'an. Maka hadis ini barakallahu fikum, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Kabar gembira bagi orang-orang saleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika meriwayatkan riwayat di atas, sangat-sangat bergembira dengan pertanyaan Arabi tadi. Lebih gembira lagi dengan jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Katanya Anas bin Malik, ma farihna, kami tidak pernah berbahagia seperti bahagianya kami ketika itu. Ketika mendengarkan jawabannya Rasulullah SAW kepada sang Arabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Karena sesungguhnya aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah SAW, aku mencintai Abu Bakar wa Umar, dan aku berharap aku bersama dengan mereka di yaumul qiyamah nanti, walaupun aku tidak sanggup beramal sebagaimana amalnya mereka. Bisyara untuk ahlu sunnah. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, insyaAllah. Kita mencintai para sahabah, kita mencintai para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini merupakan prinsipnya ahlu sunnah. Kita mencintai para ulama sunnah, kita mencintai hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang salihin, insyaAllah. Dan itu merupakan prinsipnya ahlu sunnah. Dan kita berharap, memohon kepada Allah Azza wa Jal, di yaumul qiyamah nanti kita digabungkan bersama dengan mereka, walaupun kita tidak sanggup beramal sebagaimana amalnya mereka. Amal lanjut. Amal iya. Rasa cinta karena Allah kepada mereka semua yang membuat kita digabungkan dengan mereka. Kalau bicara amal, kita enggak ada apa-apanya. Salatnya kita ini enggak ada apa-apanya. Salat, wala puasa, wala yang lain, enggak ada apa-apanya. Terlalu jahil kitanya, terlalu jauh dari bimbingan agama, banyak yang belum kita ngerti, semangatnya enggak kayak mereka dahulu, lebih banyak diganggu oleh urusan dunia. Tapi dengan di atas sunnah, cinta karena Allah, wala karena Allah, dan mencintai orang yang tepat, yang memang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Rasa cinta ini, kita berharap semoga bisa menggabungkan kita semua bersama dengan mereka semua di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus ini merupakan inzar, peringatan keras, qasimatul dhuhur, mematahkan punggung-punggungnya orang-orang yang tidak beres. Kaum kufar, kecintaannya pada orang kafir bersama dengan yang dia cintai. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, mencintai tokoh-tokoh bid'ahnya bersama dengan yang dia cintai. Orang-orang yang fasik bersama dengan tokoh-tokoh kefasikan yang dia idolakan bersama dengan mereka. Dan hati-hati wahai kaum muslimin, terutama awamul muslimin, jangan sampai salah cinta. Kalau anda mencintai orang-orang tadi, orang yang kafir, orang yang musyrik, atau orang yang menyimpang yang sesat, atau orang yang fasik, atau orang yang fajir, ahli maksiat, hati-hati. Walaupun engkau tidak beramal sebagaimana amalnya mereka, karena cinta kamu yang sangat kepada mereka, wala kamu kepada mereka, engkau digabungkan bersama dengan mereka, na'udzubillah. Ahlu sunnah bergembira, sementara yang lainnya menderita. Dan ikhwan, ini sifatnya alami. Ingat, sifatnya adalah alami. Maka yang pertama, selalu cek hati anda. Selalu periksa kecondongan hati anda, namanya ulfa. Selalu dievaluasi kecintaan anda. Anda senang sama siapa? Itu alami. Secara alami, orang yang mukmin, orang yang saleh, yang bertakwa di atas sunnah, mencintai orang yang semisal. Orang yang di atas penyimpangan, mencintai orang yang semisal. Itu mana ulfa. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wama tanakar minakhtalaf. Yang namanya al-arwah adalah satu pasukan yang saling menyatu. Maka yang saling mengenal akan saling menyatu, saling condong hatinya yang tidak mengenal akan saling berpisah, akan ikhtilaf. Itu namanya ulfah. Barakallahu fikum. Maka perhatikan kecondongan hati kalian, ulfah kalian. Kepada siapa kecondongan hatimu, kepada siapa cintamu, kepada siapa loyalitas kamu. Dan karena apa engkau mencintai dia. Kalau baik, berpahala besar. Kalau jelek, na'udzubillah, penderitaan yang sangat mengerikan. Alami, tidak bisa dibohongi. Yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah kita dituntut untuk senantiasa bersahabat, berteman, bermajlis dengan orang-orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, supaya tumbuh rasa cinta kita kepada mereka, sehingga tumbuh mahabbah syariah karena Allah kepada mereka, mendapatkan apa yang disebutkan di atas dari keutamaan yang ada. Diriwayatkan oleh Abu Dawud juga At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih atau hasan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. La tusahib, kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Konsekuensinya persahabatan harus pilih dan pilih orang-orang yang menjadi sahabat karib kita. Jika harus menyatakan dalam sabda yang lainnya yang masyhur di antara kalian, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Innal imami Ahmad wa Abi Dawud Tirmidzi dan di hasan di dzatih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Barakallahu fikum. Sehingga cinta dalam Islam menentukan nasib seseorang. Bahkan kecintaan yang asalnya itu tabii bisa berubah menjadi kecintaan yang dipandang secara syariat. Berpahala kalau benar, dosa kalau salah. Kecintaan kamu kepada orang tua tabii. Tapi kalau engkau mencintai orang tua kamu bukan semata-mata sebagai orang tua, tapi dikarenakan keislamannya, dikarenakan keimanannya, karena kesolehan beliau, ketakwaan beliau, dia di atas sunnah syar'i, berpahala. Engkau buktikan dengan bakti kamu kepada mereka. Kecintaan kamu kepada istri kamu, kepada anak-anak kamu, asalnya tabii, menjadi perkara yang sangat mulia ketika engkau mencintai dia, bukan semata-mata sebagai istri kamu, tapi dikarenakan dia zaujatun muslimah, zaujatun salihah, anak-anak kamu muslimin, salihin, berpahala. Dan itu ada konsekuensinya, ada sebuah pengorbanannya, supaya cintanya kamu tadi karena Allah berpahala. Yaitu ketika mereka meminta kamu mengerjakan sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang sifatnya mungkar, harus kamu tolak, harus kamu hindarkan, harus kamu ingkari. Barakallahu fikum. Difahami gak? Permintaannya melanggar syariat, kamu penuhi. Kamu penuhi. Alasannya apa? Cinta istri. Ini sudah bukan lagi mahabbah jibiliyah, bukan lagi kecintaan yang sifatnya tabiat, tapi sudah masuk kepada perkara syar'i. Anda berdosa karena memenuhi permintaan dia yang mungkar itu. Mahabbah kamu ghairu syar'iyah, tidak syar'i. Dosa kamu karenanya. Dipahami insyaAllah ya? Ada muhim, diperhatikan ya ikhwan. Terkait dengan orang tua, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk engkau syirik kepada Allah yang engkau enggak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati mereka berdua. Rasa cinta ada, mahabbah jibiliyah semata karena sebagai orang tua. Begitu masuk pada ranah mahabbah secara syar'i, harus tepat, harus benar. Ketika mereka memerintahkan yang ma'ruf, sami'na wa ta'na. Ketika mereka memerintahkan yang mungkar, sami'na wa asaina. Harus kamu maksiati, harus kamu tolak. Pertanda cinta kamu saat itu karena Allah Azza wa Jalla berpahala. Barakallahu fikum. Malaku li halikun nabitina azakumullah. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama dengan pihak yang dia cintai. Maka sekali lagi dievaluasi, diperjadi, dicermati kemana arah cinta kamu dan kemana arah mahabbah kamu, walaknya kamu dan ulfa kamu. Ini sifatnya adalah alami. Dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, family kita, dan ikhwa-ikhwa kita bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal di yaumul qiyamah nanti, karena mahabbah syar'iyah yang ada pada kita kepada mereka semuanya. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari mahabbah yang membinasakan, cinta kepada orang-orang yang Allah murkai atau cintanya bukan karena Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau saya teruskan kok pertanyaannya banyak. Karena khawatir tidak tertangani dengan baik. Jadi perlu dilihat apa isi kertasnya. Barakallahu fikum. Saya baca ya. Apakah boleh hubungan sebelum nikah dalam kurung pacaran? Diteruskan sama dia. Apa manfaatnya dan apa mudharatnya? Seakan-akan ada yang perlu diperbandingkan. Manfaat itu ini maksudnya ini. Oh, besar manfaatnya maka boleh. Tidak ya. Dia mengatakan di akhir, tolong dijelaskan Ustaz agar para pemuda bisa menjauhinya. Kalau sunnah insya Allah paham gitu ya. Tapi mungkin ada yang lain yang mendengar. Nah, jawabannya jelas tidak boleh, jelas bermadarat, tidak ada manfaatnya. Dikarenakan itu hubungan lain jenis yang belum halal. Disitulah setan akan menjerat kalian. Barakallahu fikum. Dan mengerikan. Sangat mengerikan. Wallahul musta'an. Itu aja ya, jangan panjang-panjang ya. Jelas tidak boleh. Jadi ketika kamu sudah mulai dewasa, sudah mulai ada percikan-percikan syahwat, kau sudah mulai agak membara-membara, padamkan dengan amal soleh, dengan kegiatan yang manfaat, padam, alhamdulillah. Kok gak padam-padam, kok tambah membara gitu. Percikannya kok kemana-mana gitu. Solusi syari sangat mudah. Ngapain? Suruh nikah. Oke, suruh nikah. Ya ma'asyara syabab, manistata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Suruh nikah. Fa'innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Lebih menunjukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Gitu ya? Enak. Sudah halalan thayyibah. Pacarannya dalam pernikahan. Barakallahu fikum. Sudah. Ngomong sama orang tua, tolong carikan yang solehah. Solehah lo ya. Jangan mikir yang jamilah lo ya. Nah, itu juga iya. Tapi yang solehah. Sudah. Itu wadah syar'i dan mubah untuk para pemuda-pemuda yang seperti ini. Dan tidak semata-mata pemuda. Yang sudah mulai perubahan pun kalau masih begitu-begitu. Ya sahabat solusinya. Hadis itu ada asbabul wurudnya lo. Anda melihat dalam Sahih Muslim, itu terkait dengan para sahabat yang meriwayatkan hadis ini sudah sepuh, sudah tua. Sudah sepuh. Ini dari siapa-siapa ya hadis ini? Ada yang tahu? Ini hadis siapa sahabat? Saya lupa ya, kalau enggak salah sahabat Abdullah bin Mas'ud, saya enggak saya. Wallahu a'lam ya Allah. Di situ ketemu dua orang sahabat yang sudah tua. Satu mengatakan kepada temannya ini, "Ya Aba Fulan, abang kamu tidak menikah lagi, mengingatkan masa lalumu, masa mudamu dulu." Suruh nikah lagi. Jadi bahkan riwayat ini mengatakan, "Ya Ma'asyar Syabab ila akhir hadis." Artinya yang umum itu para pemuda yang mendorong dia memiliki syahwat yang tak terbendung, umumnya siapa ini? Para pemuda. Bahasanya aku wis tuwa, aku sudah tua, tidak ada yang satu itu, jadi belum menikah saat ini. Itu galibnya demikian. Dalam disebutkan dalam syarahnya itu juga berlaku bagi yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh tapi masih muda. Paham ya? Usia tua, geloranya masih muda gitu loh. Nah, yang seperti ini juga sama solusinya, segera menikah. Nah, sudah menikah lagi. Itu lebih aghadul basar wa ahsanul farji. Barakallahu. Nah, gitu ya, nikah. Nikah muda tidak masalah. Apalagi nikahnya untuk afaf, menjaga kehormatan diri, apalagi nikahnya untuk menjalankan sunnah, pasti akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Itu disebutkan dalam nasul hadis, Rasul mengatakan demikian. Ada tiga orang yang pasti Allah akan bantu mereka. Di antaranya adalah seseorang yang menikah kepingin afaf, menjaga kehormatan dirinya. Saya khawatir, nikah muda bagus gak ya Pak? Bagus gak? Harus bagus. Barakallahu'alaikum. Apalagi di zaman sekarang ini, barakallahu'alaikum, segera menikah dikarenakan zamannya, lingkungannya, situasinya sangat membahayakan bagi para pemuda. Sampai ada yang bertanya kepada sebagai masyayikh, "Nah, Syekh, seorang pemuda ini lebih mendahulukan yang mana ini? Nikah, taklim lagi, atau taklim dulu, baru nikah?" Jawabannya apa? Nikah dulu, baru belajar. Nikah dulu, baru belajar. Karena pemuda-pemuda yang seusia ini gangguannya banyak, gitu loh. Dia akan susah fokus untuk belajar segala macam karena pikirannya nggak tenang, geloranya terlalu membara, gitu. Percikannya kemana-mana. Nikah, dengan nikah kamu akan tenang dan dengan jiwa kamu yang tenang tadi, maka taklimmu juga dengan tenang. Itu jawabannya Syekh Al-Alama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Gitu ya. Jadi pacaran dalam Islam itu dalam pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Ini mau saya rinci apa enggak usah ini? Enggak usah ya. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya membaca basmalah tasmiyah dalam kamar mandi yang tidak ada wisinya ketika berwudu? Hukum asalnya di luar wudunya, ikhwan. Supaya lepas dari pertanyaan tadi. Kalau wudunya di luar, tempat wudu yang bukan kamar mandi, bukan WC, tenang. Atau membaca basmalah. Gak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya gitu ya. Kalau di kamar mandi, berarti kondisinya tidak ada tempat wudu. Atau jauh tempat wudunya. Atau terpaksa kamu berwudu dalam kamar mandi, entah yang ada WC atau tidak, hammam. Di sini tempatnya bukan tempat yang dipakai zikir kepada Allah. Bahkan tidak boleh zikir di situ kepada Allah. Sekarang bagaimana dia berwudu? Baca basmalah atau tidak? Ini kembali kepada pembahasan di kalangan para ulama, membaca basmalah sebelum berwudu wajib ataukah sunnah? Dua pendapat. Yang mengatakan sunnah, maka ketika dia berwudu di kamar mandi tidak membaca basmalah, sebab tempatnya tidak boleh menyebut nama Allah padanya. Bagi pendapat yang mengatakan wajib membaca basmalah, maka dia membaca basmalah. Ada yang mengatakan dalam hati, ada yang mengatakan dilafalkan tapi tidak dikeraskan. Karena hukumnya wajib. Sementara menyebut nama Allah di tempat yang seperti itu hukumnya makruh. Difahami insyaAllah ya? Lebih amannya di luar. Sudah, selesai urusan. Ada pembahasan para wali. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Bagaimana menyikapi orang yang tidak punya masalah, enggak ada masalah manhaj atau masalah pribadi, namun bila bertemu atau berpapasan, enggak mau salam. Diberi salam, enggak menjawab salam. Pasti ada masalah. Enggak mungkin. Orang yang tidak punya masalah apa-apa, itu normal. Ketemu salam dengan sumringah ya. Dikarenakan salam ini justru membongkar segala sesuatunya. Orang yang dahulunya ribut, muamalahnya kaku, cair dengan salam. Rasul mengatakan terkait dengan hadis masalah hajir, pemboikotan muslim yang enggak boleh lebih dari 3 hari, disebutkan di akhir riwayat, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari mereka berdua yang memulai dengan salam. Tidak berfaedah oleh para ulama, salam, mengucapkan salam, solusi nabawi untuk mencairkan suasana. Ini membongkar segala sesuatunya. Perasaan kamu aja gak ada masalah. Tapi ketika yang satu ini gak berjalan, ada masalah. Ima pribadi, wa ima manhaji. Cek kembali. Gak tahu Ustaz, saya kalau bawa sama dia gak mau salam. Saya assalamualaikum, tidak jawab. Prosesku ya orang apa? Masalah manhaj tidak ada, pribadi tidak ada. Perasaan kamu, lihat perasaan dia. Mesti ada masalah. Mohon dicek kembali dan mohon masing-masing berbesar diri, berjiwa lapang, berjiwa besar untuk cross check. Ada perkara-perkara yang kurang berkenan segera dibenahi dan diperbaiki. Pasti ada masalah. Ketika membaca biografi para ulama salaf, timbul rasa cinta kepada alam tersebut. Apa kita bisa digabungkan dengan mereka? InsyaAllah. Itu di antara faedah membaca biografinya para ulama salaf. Memunculkan rasa cinta kepada mereka. Mahabbah kamu syar'i. Dan apa namanya? Ta'assi bihim. Atau al-ittisa'u bihim. Menyemangati engkau untuk meneladani mereka. Mencontoh mereka dalam kehidupannya, kezuhudannya, kesabarannya, termasuk sunnahnya, ilmunya, segala macamnya, amalnya. Itu dan diantara faedahnya. Nah. Apakah bersedekah untuk orang yang sudah meninggal diterima amalannya? Ada dua keadaan yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, yang bersedekah itu adalah anak yang sudah meninggal itu orang tua. Anak bersedekah atas nama orang tua. Ini ijma, semua sepakat nyampe pahalanya. Paham ya? Engkau yang bersedekah dapat pahala, orang tua yang atas namanya yang bersedekah juga dapat pahala sampai pahalanya kepada mereka. Dikarenakan riwayat yang menyebutkan dalam bab ini terkait dengan anak sama orang tua. Yang diikhtilafkan para ulama ialah kalau yang bersedekah itu orang lain, untuk orang lain bukan orang tuanya. Ada khilaf, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Wallahu a'lam bishawab. Hukum asal, masing-masing orang dapat pahala dengan apa yang dia amalkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang insan mendapatkan pahala melainkan dengan apa yang dia perbuat sendiri. Itu hukum asal. Untuk disampaikan kepada orang lain, dihadiahkan kepada orang lain, harus menggunakan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 7:30 lebih loh sekarang ini. Sampai jam berapa? Masya Allah. Tolong bacakan satu sanad yang bersambung sampai Rasul agar kami mencatatnya. Sanadnya siapa? Kalau kita ya sudah putus sanadnya, jual ke biayanya, Ivan. Putus sanadnya. Terus biaya. Nah, kalau penyambung, kayaknya banyak yang dhaif. Iya. Saya punya sanad. Saya sudah dhaif ya, Ivan. Orang kayak kita-kita ini kalau dihukum oleh para ulama, dhaif semua ini orang-orang kayak gini. Hah? Ya, kalau secara adalahnya semoga enggak lah. Mungkin secara dhobatnya. Setelah hafalannya, banyak lupanya, kan gitu ya. Terus yang ketiga, untuk apa? Untuk apa? Dikarenakan, alhamdulillah semua buku-buku hadis, bahkan buku fikih, bahkan buku akidah, bahkan buku tafsir ayat, sudah ada kitab-kitab ulama yang bersanad. Dari mereka sampai tabi'in, sampai sahabat, bahkan sampai Rasulullah SAW. Ya situ aja sih. Kalau sekarang kita ini terlalu jauh jaraknya. Kadun. Paham ya? Itu pun juga, kalaupun ada, gak jelas. Sopo. Gitu ya. Kalau bicara gini, ada-ada aja kalau mau diadakan. Tapi gak usah ya. Gak usah. Ada, kalau mau ada. Ada. Tapi gak usah. Gak usah ya. Kalau dari saya, terlalu banyak jaraknya. Kalau yang ustadz kita yang lebih dahulu dulu belajar langsung. Kalau kita nomor duanya. Enggak usah ya. Tapi info sedikit. Kalau bicara isnad itu ada sanad sampai Syamubil bin Hadi. Syamubil punya sanad sampai Asy-Syaukani rahimahullah. Asy-Syaukani punya sanad sampai kepada semua ulama yang punya karya tulis. Dari mereka sampai Rasulullah SAW. Gunanya apa gitu? ada. Bukunya segini, tebel ini. Ini kitab khusus, kitabnya Syaukani rahimahullah, tebel ini Ikhwan. Sanadnya beliau sampai kepada para muallifin. Ma'alifinya ulama-ulama yang membeli karya tulis. Syaukani sampai Al-Hafidh Ibn Hajar. Syaukani sampai Al-Zahabi. Sampai ini. Ada. Masih-masih mereka punya isnad sampai Rasulullah SAW. Sekian. Saya simpan di rumah. Sekian. Tapi enggak dikeluarkan. Kenapa? Untuk apa? Gitu loh. Masalahnya kita sampai Syaukani terlalu jauh. Ada sih sedikit nyambung ke Syamukbil. Gitu. Dulu ketika saya belajar di Yaman. Hampir dapat. Tapi kemudian enggak dikasih sama orangnya. Ya sudah. Di sana dulu ada Syekh Qabilah Wada'ah, namanya Syekh Turki. Turki bin Mi'wab Al-Wadi'i. Insyaallah yang sezaman samana ngerti beliau ini. Tapi enggak tahu sekarang gimana keadaannya. Itu punya sanad. Beliau kan langsung muridnya Syekh Mukbil. Punya isnadnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sampai Syaukani. Syaukani sudah punya bukunya saya. Tinggal tang ke sini selesai urusannya. Tunggu-tunggu. Syekh kemana Syekh? Ujung-ujungnya. Gak usah. Untuk apa? Karena ketika itu sekian kali dalam sekian majalis. Al-Hajuri mementahkan semangat ini. Ya, yang muktabar itu keisi komahannya. Yang penting kamu itu istiqomah ala sunnah, kamunya terus-menerus belajar ilmu agama. Ini yang mari mu'tabar. Apa gunanya kamu punya sanad, kamu juga istiqomah. Iya juga ya. Iya juga ya. Iya, tapi kalau itu iya enak juga. Istiqomah ya iya, punya juga iya, kan gitu ya. Nah, tapi ya gak dikasih akhirnya. Gitu ya. Tanyakan kepada yang lebih dahulu daripada kita, yang langsung ketemu Syekh Mukbil. Ini kan muridnya Haji Uri. Barakalafikum. Langsung ketemu Syekh Mukbil. Tanya sama mereka, Ustaz, ada enggak? Dapat enggak dari Syekh? Kalau Syekh Mukbil pribadi, beliau sudah memberikan ijazah ammah kepada semua yang hadir di halaqah beliau. Ijazah umum untuk meriwayatkan semua karya-karya beliau. Untuk semua tolabahnya. Waktu ijazah itu saya belum ke sana, yang enggak dapat. Makanya tanyakan sama yang lebih dahulu dari para kita, mungkin dapat itu. Dapat minat dari mereka. Tinggal dikasih. Nih, dibacakan. Semobil guru-gurunya sampai Syaukani. Nanti cari buku yang satu itu. Sanadnya Syaukani sampai kepada para mu'alifin, sampai kepada Rasulullah SAW. Terus dapat. Untuk apa? Ya paling-paling disimpan. Yang anak khawatir kan dibanggakan. Nih, punya sanad. Ente punya apa? Ente ini mungkotek. Putus, tidak mangkul kamu ini. Nah, kalau kita orang ini punya sanadnya. Mau? Nah, ini dulu dong. Itu yang berbahaya. Dan memang demikian pada umumnya di zaman sekarang ini. Yang punya ini kebanyakan ndase gede. Kecuali yang Allah kasih taufik wa hidayah barulah agak riskan ya. Ngoten nggih? Di zaman sekarang ini ya ikhwan barakallahu fikum, para ulama kita semuanya menggunakan tariqatul wijadah dalam penyampaian kitab atau ilmu. Tau wijadah. Untuk mendapati sebuah kitab karya seorang alim dari ulama Islam dan diyakini itu karya beliau. Sekarang ini saya memegang kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi. Dipastikan karya beliau. Sudah. Anda bisa menyampaikan dengan cara tariqatul wijadah. Saya menyatakan qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin, bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Ma'murat. Nyambung ke Imam Nawawi. Dan itu mu'tabar di kalangan para ulama dan diamalkan sampai sekarang. Tahu enggak? Jangan mengatakan hadatsana An-Nawawi, ada kadzab. Mudallis hada. Enggak. Kamu katakan qala An-Nawawi fi kitabih kata. Dan dia diamalkan semua masyayikh sampai sekarang ini. Terima tariqatul wijadah nyambung kepada Nawawi. Antum membaca qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahih. Nyambung pada Imam Bukhari, hadatsana fulan, sami Rasulullah. Namanya tariqatul wijadah. Difahami ke? Hadza kafi, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.